Anda bisa menghafalkan Khalid baca. Mutun belakang baru baca berikutnya baru juga baca Anda Juraid baca. Belum besok hafal insyaallah besok diingatkan besok mau hafal insyaallah. Ismail baca. Dah belum? Tapi masa berikutnya At-Tawakkul. Ta'rifu Tawakkul, pengertian tawakal. Secara bahasa tawakal adalah al-i'timad al-ghair. Walidharullahu al-ajiz. Walidharullahu al-ajiz. Al-i'timad al-ghair, menyandarkan kepada yang lain. Walidharullahu naam. Bisa dibaca tidak pakai alif lam ya. Al-i'timad al-ghair wa idharullahu al-ajiz, menyandarkan kepada yang lain dan menampakkan kepadanya ketidakmampuan. Nah, wa idharu lahu al-ajz. Misalnya, seorang mengatakan tawakkaltu ala fulan. Bagaimana ini? Azhartu. Yang pertama, tamattu alaihi wa adhartu lahu ajzi. Itu kalau dikatakan demikian. Tawakkaltu ala fulan. Jadi aku bertawakal kepada fulan. Bagaimana ini? I'tamadtu alaihi. Aku menyandarkan kepadanya Wadhartu lahu ajzi, dan aku menampakkan ketidakmampuanku. Misalnya seorang yang mengemis misalnya, ia menyandarkan kepada orang tersebut. Ini akan bergantung kepadanya dan menampakkan ketidakmampuan. Lihat bagaimana pengemis. Kira-kira dengan tubuh yang perkasa. Nah, kemudian dengan perkataan yang keras atau perkataan yang lembut, dengan tubuh yang melemah, ya enggak. Nah, jika orang dia bilang, "Pak, kalau sampun, nah, ini saya sudah sepekan tidak makan, Pak. Berikan bantuan kepada saya, Pak." Nah, begitu. Nah. Kalau orang menampakkan kegagahannya, ini namanya preman. Kasih uang, Anda kamu kasih saya bunuh kamu. Nah. Ini namanya perampok, ya. Nah. Ini preman. Ya, kalau menyandarkan tidak, ya menampakkan apa? Menampakkan ketidakmampuan. Sebagaimana para pengemis yang menggantungkan kepada yang lain. Dari sisi syariat adalah al-i'timad 'ala Allah Subhanahu wa taala fi istijlab al-manafi' wa daf'il madar. Al-i'timad 'ala Allah azza wa jalla, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, istijlabil manafi' wa daf'il madar, untuk mendapatkan manfaat, menghindarkan madarat. Sawun kana fi umri dunya, naam, wa umuri al-akhirah. Sawun kana fi umri dunya wa umuri al-akhirah, baik itu perkara dunia ataupun perkara akhirah. Jadi menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperoleh manfaat, menghindarkan madarat, baik urusan dunia ataupun urusan akhirah. Kemudian ma hakikatu at-tawakkul? Apa hakikat daripada tawakkul? Nah, ini masalah kedua. Masalah pertama tadi pengertiannya. Masalah kedua, hakikat tawakal. At-tawakul min a'zami maqamat al-ibadat. Tawakal termasuk bagian yang paling agung kedudukan daripada ibadah. Li'anna al-insan muftakirun ila Allah. Jadi bahwasanya tawakal ini merupakan apa? Min a'zami maqamat al-ibadat. Termasuk seagung-agungnya kedudukan daripada ibadah. Li'anna al-insan, karena manusia muftakirun ila Allah. Manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil ala hadza, wa dalil ala hadza, dan dalil dari perkara ini firman Allah fi surah Fatir. Nah, di surah Fatir ayat 15 sampai 17. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Iyasa yuzhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Nah, dalilnya ini. Ini karena manusia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam permasalahan apapun butuh kepada Allah. Dalilnya firman Allah, ya ayun nas, wahai manusia, antumul fuqara, kalian adalah orang fakir. Nah, butuh ilallah, kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Iyasha yudhibukum, kalau Allah menghendaki, Allah akan menghilangkan kalian. Bagaimana menghilangkannya? Dengan membunuh kalian semuanya, mematikan kalian semuanya. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan mengganti dengan makhluk yang baru. Diganti dengan generasi berikutnya. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz, dan demikian itu bagi Allah bi aziz. Naam. Ada mas sebelumnya, tidak sulit. Demikian itu tidak sulit bagi Allah. Jadi untuk menghilangkan, menghancurkan semua manusia. Ya, masih ingat bagaimana kejadian tsunami di Aceh, 300 ribu. Dihancurkan dalam sekejap saja, ya enggak? Nah. Itu perkara mudah bagi Allah. Nah. Demikian pula, dalil yang kedua adalah hadis Anas bin Malik rawahu al-Bukhari Muslim. Rasulullah menyatakan, laulallah ma sallaina wa ma hadaina wa ma saddaqna. Allah ma sallaina wa ma hadaina wa ma saddaqna fa anzilan sakinatan alaina. Kalau bukan karena Allah, kita ulang, Allah ma sallaina wa ma hadaina wa ma saddaqna fa anzilan sakinatan alaina. Kalau bukan karena karunia Allah, kami tidak akan sholat, kami tidak akan mendapat hidayah, kami tidak akan bersedekah. Maka turunkan kepada kami ketenangan. Jawab, kita sholat ini karena karunia siapa? Karunia Allah. Kita mendapat hidayah karena Allah. Kita bisa bersedekah karena Allah. Kalau Allah menghendaki, mungkin kita dijadikan sebagai orang kafir semua. Nah, atau Allah kehendaki, Allah jadikan semua manusia dalam keadaan beriman. Allah kehendaki mungkin dijadikan kita ini lahir di tempatnya orang-orang kafir, sehingga hidup dalam keadaan kekufuran. Kalau Allah kehendaki mungkin kita enggak akan sholat. Sebagaimana kebanyakan manusia, sholat atau tidak sholat? Enggak sholat, kebanyakan manusia tidak sholat. Allah kehendaki, Allah menjadikan kita ini kikir, bakhil, enggak bersedekah. Kebanyakan manusia juga begitu, bakhil. Nah, juga bersedekah tapi mengungkit-ungkit pemberian sehingga hilang pahalanya. Ini semuanya karunia Allah SWT. Nah, kemudian berikutnya syurutu at-tawakkul, syarat-syarat tawakal. Yang pertama, al-i'timan Allah. Naam. Au ayyata min Allah. Naam, shadiqan. Ma'thiqah. Naam bihi au ma'thiqatan billah. Ayyata min Allah shadiqan. Ma'thiqatan billah. Ini betul-betul menyandarkan kepada Allah disertai dengan apa? Siqah, yang dulu percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat pertama, betul-betul menyandarkan kepada Allah dengan kejujurannya, tidak main-main. Yang kedua, ayyabdul al-abdu aw ya'khudh al-abdu al-asbaba al-ma'duna biha syar'an. Al-asbab al-ma'dun biha syar'an. Kita ulang, ayyabdul al-abdu al-asbaba al-ma'duna biha syar'an. Hendaknya hamba tersebut apa? Mengambil sebab yang diizinkan oleh syariat. Wa dalil ala hadza qaul Allah azza wa jal, fa idza qadaitumus salata fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qadaitumus shalah, maka jika kalian sudah menyelesaikan salat, fantasiru fil ard, dan kalian menyebar di dunia atau di bumi, untuk apa? Untuk mencari nafkah. Ini harus usaha. Misalnya dia bertawakal kepada Allah, ingin menjadi orang yang sukses dalam urusan dunianya, dia harus kerja, ya enggak? Bukan seperti orang sufi. Orang sufi pokoknya hanya duduk di masjid dan mau usaha, nanti kalau waktunya rezeki datang, ya akan datang. Nah, begitu. Dia harus usaha. Kalau ingin masuk surga, harus usaha juga. Di antaranya sholat dengan berpuasa. Bukan menyandarkan kalau Allah kehendaki saya masuk surga, saya akan masuk surga, ya enggak. Walaupun saya tidak sholat, walaupun tidak puasa. Ini tidak benar demikian. Demikian pula hadis Umar, rawi Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga yang lainnya. Rasulullah menyatakan, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih, lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih." Kalau itu bertawakal dengan kepada Allah dengan sebenarnya takwa, "La razaqakum," sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Kama yarzuqut thayr yagdu khimason, takdu khimason wa taruhu bitana. Kita ulang, lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thayr takdu khimason wa taruhu bitana. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dan sebenarnya, sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Di pagi hari mereka pergi, burung ini pergi. Wa taruhu bitana. Kemudian pulang dalam keadaan bitana, sudah perutnya kenyang. Bukan begitu? Tiap hari enggak percaya ini burung, biasanya nanti subuh kalau sudah mulai agak terang itu begitu, mereka keluar. Kalau ingin menangkap burung, jaring burung, ah ini waktunya. Nah, saat-saat begitu. Pengalaman, ya enggak? Nah, jadi subuh itu sudah persiapan pasang jaringnya. Ini kalau kalian pasang siang hari, jaringnya mau masuk jaring ini lihat naik ke atas. Nah, enggak mau nabrak jaring kalian. Ini kalau sudah jam 9, jam 10, itu burung ngelihat ini. Enggak mau masuk jaring. Asyad paginya di pagi-pagi hari, ya enggak? Manusia begitu loh, ini usaha pagi-pagi. Nah, usaha pagi hari. Jangan bagi hari tidur. Kalau ini ustaz berhasil. Nah, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Allah berikan barokah kepada umatku pada waktu pagi harinya. Bagi hari ini usaha. Bagi hari tidur. Usaha sebagaimana burung itu. Mulai pagi hari sudah usaha. Sore hari sudah kenyang. Sore hari nanti menjelang terbenam matahari lihat pulang semua itu burung. Nah, mereka tidak perlu buat apa? Bawa ember, burung bawa ember apa enggak? Kalau burung bawa ember ini kita akan kehabisan ya, nak. Burung punya gudang enggak? Mereka tiap harinya begitu aja. Pokoknya tawakal, usaha. Ini usaha burung, jadi bukan hanya tinggal di sarangnya atau tinggal di kurungannya. Kalau di kurungannya sudah mengandalkan siapa? Majikannya ya enggak? Mengandalkan tuanya. Mau pergi enggak bisa keluar. Kalau tuanya enggak ngasih makan ya mati burungnya. Nah, kucing juga begitu, sama. Ya saya di sini harus usaha. Manusia juga harus berusaha. Hewan-hewan juga berusaha, semua usaha. Itu kalau ingin bertawakal. Jadi bukan sebagaimana orang sufi ya. Tinggal di masjid kalau Allah kehendaki ya sudah akan kenyang sendiri. Nah, gimana kelaparan? Kalau Allah kehendaki, Allah akan jadikan saya punya anak. Tidak mau nikah, bagaimana? Mau punya anak, tidak mau nikah. Ya tidak bisa. Ini harus disertai dengan usaha. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sini Allah tidak akan merubah. Nah, nasib satu kaum sampai mereka itu merubah sendiri. Jadi mereka yang berusaha. Nah, kalau ingin hafal Quran, bagaimana? Butuh menghafal apa tidur aja kira-kira? Butuh menghafal, usaha sungguh-sungguh. Kerewangi melek, ya enggak? Nah, harus, waktunya orang tidur ngorok, dia harus mesmerojah, masih matanya tinggal 5 watt. Nah, dan seterusnya, ya enggak? Ini usaha sungguh-sungguh. Ya enggak bisa, Allah jadikan hafal Quran, ya saya hafal sendiri. Nah, ini syarat daripada tawakal. Mafhumul kalam, ya Hamzah. Nah, ini harus difahami. Baik, sudah habis waktunya. Ilahumma sholli.